Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pekung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal salat tulabil ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab man syahida amran fal yatakallam bi khairin aw liyaskut. Ya, betul situ. Safaat belum selesai ya. Hadis Ibn Umar. Ya, qala al-musannif rahimallahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halat syafa'atuhu, siapa yang syafa'atnya menghalangi haddin min hududillah, ditegakkannya salah satu hukuman had, maka sungguh dia telah menentang Allah dalam perintahnya. Wa man khasama fi batilin, dan barang siapa mendebat fi batilin, membela hal yang tidak benar, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu, annahu batilun, itu adalah satu yang tidak benar, maka dia terus menerus dalam murka Allah sampai dia mencabutnya. Wa man qala fi mu'minin ma laisa fihi, dan siapa yang memfitnah seorang mukmin, berkata tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak nyata ada pada dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di neraka di satu tempat namanya Rad Rotal Ghobal. Sampai dia menarik apa yang dia katakan. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dalam satu riwayat, barang siapa yang membantu ala khasumatin, sengketa, bidzulmin, dengan kezaliman, dia membantu dengan kezaliman, dengan melakukan boleh jadi dengan sumpah palsu dan yang lain supaya orang tersebut menang, faqad ba'a bighadabin minallahi azza wajal, maka sungguh dia kembali dengan membawa murka Allah azza wajal. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Penjelasannya, yang dimaksud dengan al-had, jamaknya hudud, adalah hukuman yang telah ditentukan kadarnya dan bentuknya, yang telah Allah syariatkan untuk hukuman satu maksiat, li tamna'a minal wuqu' fi mithliha, yang tujuan hukuman ini untuk mencegah agar tidak terjumus dalam hal yang sama, agar orang lain tidak melakukan hal yang sama, dan agar orang tersebut tidak mengulangi hal yang sama. Semacam hukuman had karena minum khamar 40 kali cambukan, zina rajam atau 100 kali cambuk, kodab tuduhan zina tanpa bukti 80 kali cambuk, dan semua bentuk hukuman had yang Allah syariatkan. Maka kebalikan dari hukuman had dalam pengertian ini adalah ta'zir. Itu satu kesalahan dan maksiat yang perlu dihukum, namun hukumannya diserahkan kepada qadhi, kepada hakim. Dan had dalam pengertian yang tadi kita baca adalah had atau hudud dalam makna yang sempit. Karena had atau hudud punya makna yang luas dan makna yang sempit. Makna yang luas dari hudud atau had adalah batasan-batasan yang Allah tetapkan untuk hambanya. Rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, yang Allah tetapkan untuk hambanya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu semua adalah hududillah. Maka batasnya sampai sini, lebih dari itu hukumnya haram, itu murka Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dilanggar. Ya, maka itu had dalam makna yang luas, yang kurang lebih maknanya adalah syariat itu sendiri. Sedangkan makna sempit adalah hukuman tertentu untuk maksiat tertentu yang ada dalam syariat. Maka jika takarra al-haddu, telah ditetapkan hukuman had untuk seseorang, maka tidak boleh bagi siapapun memberikan syafaat supaya orang ini tidak dihukum. Karena jika dia lakukan, maka dia telah menihilkan aturan Allah dan ini akan jadi sebab rusaknya masyarakat, wasayun dan usaha untuk melakukan syafaat yang jelek. Wa asyadu min dalik, dan lebih ngeri lagi, dia adalah orang yang menentang Allah dalam keputusannya. Khalafa amrahu, menyelisihi ketetapan Allah, karena Allah lah yang memerintahkan ditegakkannya hukuman had bagi orang yang berhak mendapatkannya. Maka orang yang melakukan syafaat, boleh jadi dia kenal baik dengan penguasa, kemudian membusikinya, memintanya untuk tidak menghukum orang yang bersalah. Maka orang ini yang disebut dengan tindakan syafaat supaya hukuman tidak ditegakkan. Maka orang yang memberikan syafaat dan menyelisih Allah dalam syariatnya dan merebut Allah dalam masalah ini, Allah ancam dengan ancaman yang keras. Maka jika hukuman had telah ditetapkan dan qadi telah menetapkan hukum dengannya, telah ketok palu, maka tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Tidak boleh ada syafaat padanya. Ada seorang perempuan dari Banu Makhzum yang terbukti mencuri. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahasanya mencurinya bukan mencuri, betul-betul mencuri. Perempuan ini mengingkari adanya barang titipan yang dititipkan padanya. Dia mengatakan saya tidak menerima titipan. Lantas terbukti kalau dia menerima titipan. Ya, maka mengingkari titipan karena mau dimiliki. Karena orang yang dititipi ingin menguasai dan memiliki barang tersebut. Ini masuknya, ini termasuk dalam kategori mencuri. Ya, demikian kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi perintahkan untuk memotong tangan perempuan itu, dan ini berat ya, bagi keluarga besarnya. Akhirnya pergi menemui Usama bin Zaid yang memiliki gelar Hibu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka keluarga dari Bani Makhzum ini meminta Usama untuk memberikan syafaat lahum untuk kepentingan mereka pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya adalah berharap supaya tangan perempuan itu tidak dipotong. Inah pada saat Usamah melakukan apa yang mereka inginkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahinaha pada saat itu takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah menyampaikan pada Nabi, kemudian Nabi marah dengan marah yang luar biasa. Nabi katakan kepada Usamah, meskipun Usamah ini seorang yang sangat dicintai oleh Nabi ya, karena dia adalah anak dari bekas anak angkat Nabi, namun beliau marah besar. Waghadiba ghadaban syadida, dan beliau marah besar dengan mengatakan, apakah engkau wahai Usama mau melakukan negosiasi fi haddin min hududillah supaya hukuman Allah tidak ditegakkan? Kemudian Nabi mengatakan, wa aimullahi, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang memotong tangannya, bukan orang lain. Fasyahid, yang menjadi sisi pendalilan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada Usama, pada Nabi mencintai Usama dan bapaknya Zaid bin Haritha. Gara-gara dia ngasih syafaat dalam hukuman had, Nabi ingkari hal itu. Kemudian beliau bersumpah dan beliau adalah seorang yang jujur dan menerima berita yang jujur, bahasanya beliau tidak pilih-pilih kasih pada siapapun dalam masalah hukuman had, sampai-sampai anak perempuannya sendiri Fatimah seandainya mencuri, niscaya tangannya dipotong. Bahkan Nabi sendiri yang memotongnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ngasih syafaat untuk Fatimah dikarenakan dia anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, sang Nabi inilah yang mengatakan dalam hadis yang sama, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka punya aturan, jika yang mencuri adalah orang yang mulia, mereka biarkan, jika yang mencuri kalangan rakyat jelata, maka mereka tegakkan hukumnya. Waqad kana hadza, maka inilah perbuatan umat-umat terdahulu yang Allah murkai, maka tidak boleh ada di tengah-tengah umat ini. Faman wajib alil qisas, maka siapa wajib mendapatkan hukum qisas, kemudian ahlu dam, yaitu keluarga korban menuntut ditegakkannya hukum qisas, maka tidak boleh tidak harus ditegakkan hukum qisas padanya, kecuali jika ahlul qisas menggugurkan hak mereka dan memaafkannya. Jika mereka menuntut dan datanglah orang yang ingin menghalangi, maka dia telah menentang Allah. Demikian juga perkaranya dalam semua hukuman had, maka tidak boleh ada syafaat padanya. Wa hukum kunas kadzalik, dan hak manusia pun seperti itu. Tidak boleh syafaat untuk menggugurkan salah satu hak manusia. Maka ini ada syafaat yang jelek, wal iyadu billah. Ya, maka syafaat yang buruk ketika itu syafaat untuk meniadakan hak orang yang punya hak, maka ini kezaliman, atau syafaat dalam maksiat, membela supaya penjahat tidak dihukum. Ya, maka ini bagian dari syafaat yang tercela. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man khasama fi batilin wa ya'lamu anna batilun, siapa yang membela rela berseteru untuk membela yang batil padahal dia tahu kalau itu batil. Inilah yang jadi mahlu syahid dari hadis ini. Siapa yang bertengkar fi batil untuk membela yang batil atau membantu perseteruan dalam kebatilan, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Dosa ini berlaku in kana ya'lamu anna batilun, jika dia tahu kalau itu batil. Adapun jika dia seorang yang berijtihad dan tidak tahu kalau itu batil, maka dia tidak mendapatkan hukuman. Namun jika dia mengetahui, maka Nabi katakan dia terus-menerus dalam murka Allah. Artinya terus-menerus Allah murka badannya. Wa hadza fihi, maka di hadis ini terdapat penyebutan sifat Allah yaitu marah dan yaghdab. Namun kita yakini Allah itu marah tidak sebagaimana marahnya makhluk. Itu adalah marah yang layak dengan keagungan Allah, dan marah adalah di antara sifat Allah. Sampai dia tinggalkan, hatta ayyatuka, dia tinggalkan dan dia berhenti dari pertengkaran. Wadhalika, dan hal tersebut adalah biayatuba minhu, dengan bertobat darinya. Kemudian minta dihalalkan minal makuli fihi, orang yang dibicarakan, minta maaf kepada orang yang dibicarakan. Ya, maka hatta yanzi' minha, maknanya ada dua, tobat dan minta maaf kepada yang dibicarakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang berkata tentang seorang mukmin satu yang tidak nyata. Karena seorang muslim punya kehormatan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah, harta dan kehormatan kalian haram kalian ganggu, sebagaimana kehormatan hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Maka siapa yang berbicara untuk menudai kehormatan saudaranya, mencelanya dan mencaci makinya, atau menggunjingnya, atau mengkhianatinya, atau mengatakan wahai fulan, wahai pendosa, wahai musuh Allah, atau dia tuduh berbuat homo atau berbuat zina, maka Allah akan memenjarakannya di ghatil khobal, yang ada di neraka wal iyadu billahi. Dan telah lewat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ghatil khobal. Maka di sini dicatatkan kali diminta untuk mengecek halaman 460. Tuh, kok 460? Bukan 4 ya. Mestinya. Al-Buhtan halaman berapa? Halaman berapa? 404. Oh. Ya, di halaman 406, manzilatun qabihatun finnar, satu tempat yang jelek di neraka, dan semua neraka itu jelek, akan tapi tempat ini ada tambahan adab. Di hadis yang lain, dia adalah perasan penduduk neraka, yaitu darah dan nanah penduduk neraka yang akan dia minum sebagai bentuk penghinaan padanya karena jeleknya perbuatannya. Maka bisa diartikan tempat yang jelek di neraka, bisa diartikan darah nanah penduduk neraka. Wa fi hadza, maka ini hukuman yang keras sampai dia mencabut darinya, yaitu meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, orang yang dia bicarakan. Dan termasuk dalam hal ini adalah al-wisaya. Wisaya itu buhtan, memfitnah orang-orang yang beriman di hadapan para penguasa dan orang yang punya kedudukan tanpa hal yang benar. Maka ini satu hal yang mengharuskan untuk mendapatkan ancaman yang keras. Kemudian Nabi katakan, siapa yang membantu untuk terjadinya sengketa yang zalim, maka dia kembali membawa murka Allah. Ya, maka yang membantu perseteruan yang zalim itu mencakup wakil, ya, atau demikian juga, dan atau al-muhami, penasihat hukum alias advokat. Nah, advokat yang membela, rela tengkar untuk membela pihak yang salah, klien yang salah, dan dia tahu kalau kliennya salah, masuk dalam hadis ini. Lianna kullan minhuma, karena masing-masing dari wakil dan al-muhammi ini itu membantu menangnya sengketa yang batil. Faqad ba'a ay raja'a, kembali tabawa, menempati satu tempat di neraka waliyadu billahi, dengan murka Allah. Maka ghadab, sukh dan asif, ya, asaf, itu maknanya sama. Maka Allah murka, ini adalah di antara sifat Allah. Wa ghadabu la yakumu lahu syai', dan ketika Allah itu marah, maka tidak ada satupun yang bisa menghadang marah Allah. Maka ini terdapat ancaman keras bagi siapa yang memiliki perilaku tercela di sini. Wa fihi, dan isi hadis ini kadzalika, demikian juga motivasi at-targhib liman waqa'a, motivasi bagi orang yang terjumus dalam semisal perkara ini, semacam muncul darinya kezaliman, isa'atin, mengganggu, atau mukhosamah bil batili, pertengkaran dengan kebatilan, itu satu hal yang tidak benar. Dimotivasi untuk kembali kepada Allah dan bertobat, dan tidak mengulangi hal yang semisal. Maka siapa yang membantu mukhosamah bil batil, tengkar dalam posisi yang dibantu adalah salah, maka ini mencakup semua bentuk tengkar. Boleh jadi tengkar dalam bentuk berperkara di pengadilan atau tengkar-tengkar yang lain. Kemudian bab, siapa yang menyaksikan sesuatu, maka adalah dia berkata yang baik atau diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jika dia menyaksikan sesuatu, maka adalah dia berkata-kata dengan kebaikan atau diam. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka seharusnya seorang Muslim tidaklah berbicara kecuali yang baik-baik. Dan termasuk dalam berbicara yang berbaik, atau termasuk yang harusnya dihindari adalah perkataan yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Ya, hal yang tidak ada manfaatnya itu dibahas para ulama disebut dengan sebutan fudul. Kalau berbicara yang tidak ada manfaatnya berarti namanya fudulul kalam. Ya, kalau melihat-lihat yang tidak ada manfaat dan faedahnya namanya fudulun nazar. Dan semua fudul itu merusak hati. Dan semua fudul itu dijauhi oleh as-sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan sebutan muqarrab. Maka fa'inau yambari alaih, maka sepatutnya seorang muslim menahan untuk tidak berbicara dalam hal yang mubah, yang tidak ada manfaatnya, karena khawatir terseret pada hal yang haram atau minimal makruh. Maka bagaimanakah jika perkataannya itu menyalakan api fitnah dan menggelorakan permusuhan di antara orang-orang yang bersahabat. Oleh karena itu kewajiban seorang muslim seandainya dia menghadiri, dia menyaksikan terjadinya perselisihan di antara kawan-kawannya, maka imma opsi yang pertama dia tahan lisannya kecuali dari perkataan yang baik yang mendamaikan, atau mau'izah nasihat atau yang sahbiha yang bisa digunakan untuk memberikan nasihat, mau'izah yang disampaikan. Jika tidak mampu melakukan salah satu dari dua hal di atas, maka minimal tidaklah diam, minimal hendaklah dia diam sehingga selamat. Jangan memicu al-musyahanah kebencian di antara dua saudaranya. Jika mampu mengurai problem dan memperbaiki hubungan di antara keduanya, maka hendaklah dia lakukan. Dengan hal tersebut dia mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis yang lain, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata-kata yang baik atau diam. Fa'inkan al-kalamu fihi khairun, maka jika perkataan itu ada padanya kebaikan, maka adalah dia bicarakan. Wa'ilam yakun fihi khair, jika tidak mengandung kebaikan, semacam fudulul kalam, perkataan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya. Wa'kana dan ada padanya fitnah, maka kewajiban adalah diam, dan tidak ikut-ikutan fima yahdus, apa yang terjadi berupa pertengkaran, wa musyaddah dan pertengkaran. Kemudian bab, mewaspadai berkata-kata fil fitani saat kondisi masyarakat kacau. Tidak jelas siapakah kawan dan lawan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfan, sabda Nabi, akan terdapat fitnah yang menghabisi orang-orang Arab. Namun qatlaha, orang-orang yang terbunuh di antara mereka, ya, itu finnar, di neraka. Karena omongan fiha saat fitnah itu lebih jelek daripada tebasan pedang. Diatkan oleh Abu Dawud. Walau dan diatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, yang akan terjadilah fitnah yang tuli, yang buta. Siapa yang mengintai-intainya? Faman asrafa laha Siapa yang mengintai-intai fitnah, maka fitnah itu pun akan istasrafat, akan mengintainya. Wa israful lisan fiha kawulqu'i kalwuqu'i saif. Dan melongok-longoknya lisan yang melongok-longok fitnah itu seperti tebasan pedang. Diatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, marfu'an sabda Nabi, waspadailah fitnah. Ini kondisi kacau karena lisan saat fitnah itu seperti tebasan pedang. Penjelasannya, al-fitan jamak dari fitnah yang artinya ujian dan cobaan. Dan negeri ini, negeri dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Dan ini ada di antara hikmah Allah Azza wa Jal. Allah uji hamba-hambanya supaya terbedakan mukmin yang tulus dan mukmin yang bohong dalam imannya. Fayujra hadhihil fitan, maka dilakukanlah fitnah ini dan ujian ini supaya yatamais, terbedakanlah ahlul iman, orang yang beriman yang tulus imannya, dan manakah ahli nifak. Kemudian fitnah makna asalnya adalah usaha untuk mengetes dan memastikan emas itu asli. Adalah apa yang di yu'rat ala nar, dipanggang di atas api berupa besi ataukah emas untuk menghilangkan apa yang menempel pada keduanya, minal ausakh berupa kotoran yaitu karat atau yang serupa dengannya berupa penipuan, lantas disodorkan ke neraka supaya atau kemudian disodorkan dalam api supaya murnilah bahan tambangnya. Wa yadhhabu ma'alihi minad dakhil, dan hilanglah apa yang melekat pada dirinya minad dakhil, dari hal-hal yang dimasukkan. Dakhil itu asalnya dari luar kemudian dimasukkan. Ya, maka apa yang terjadi fi hadhi dunya, di dunia ini berupa berbagai perkara yang ada padanya kejelekan, maka itu adalah cobaan dan ujian dari Allah supaya terpisahlah orang yang jelek dari yang baik. Lantas Allah jadikan yang jelek bertumpuk di atas yang lain. Bahkan seandainya tidak ada fitnah, maka tidaklah terbedakan mana orang yang beriman dan manakah orang yang munafik. Karena semua manusia semuanya sama. Maka di antara hikmah dari Allah yang bisa kita petik, bahasanya siapa yang yajri, terjadi pada dirinya kekacauan dan kesusahan, atau ayujri, Allah perjalankan cobaan-cobaan ini dan kesusahan supaya terbedakanlah dua kelompok. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi fitnah. Ini adalah pengkabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya akan terjadi fitnah, dan bukan hanya satu fitnah, namun inama tadhabu wahidaton, datanglah satu fitnah kemudian datang yang lainnya, artinya berturut-turut. Dikhawatirkan akan terjadi fitnah yang tastandifu al-Arab ay tastau'ib, mencakup semua hum orang Arab, semuanya pahala akan binasa. Kenapa disebut orang Arab secara khusus? Karena mereka lah yang Allah pikulkan agama ini ke pundak mereka dan buku ini. Dan Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Wa bu'itsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi pun diutus dari mereka, maka menjadi kewajiban mereka orang Arab untuk menyebarluaskan agama ini, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berjihad di jalan Allah. Dan jika manusia itu duduk dan tidak mau melakukan apa yang dijanjikan, wa taqa'asu, dan mundur-mundur, maka Allah akan timpakan pada mereka fitnah alati ta'ta alaihim, yang akan bisa menyerang mereka semua. Ya, maka akan ada fitnah yang akan mendatangi mereka semua, artinya membungi hanguskan mereka semua. Qatlahum finnar, maka orang-orang mati di antara mereka itu di neraka. Karena orang-orang yang terbunuh ini adalah orang-orang yang menjadi sebab terjadinya kekacauan dan yang menyalakan apinya. Wasyaraku dan mereka bersekutu fi izkaiha dalam membesarkan masalah ini. Maka jika mereka terbunuh, mereka berhak untuk mendapatkan siksa neraka. Karena terbunuhnya mereka karena sebab menyalakan fitnah. Adapun yang menjauh darinya dan membersihkan lisannya dan tangannya darinya, maka dia muslim. Dan lisan saat kondisi kacau, yaitu perkataan yang ditutup, diucapkan oleh seorang saat kondisi kacau, sama saja apakah dengan lisannya yang dia gunakan untuk berbicara ataukah dengan penanya yang dia gunakan untuk menulis. Dan apa yang dia sampaikan abra melalui wasailil i'lam, sarana media massa yang bisa tersebar dengan cepat. Maka inilah orang yang jika melakukan hal tersebut lalu lantas terbunuh, maka dia di neraka. Maka lisannya pada saat itu lebih keras daripada pedangnya. Dan termasuk dalam masalah ini adalah orang yang menyeru dengan lisannya dan tulisannya dan penanya, menyeru terutama menyeru perempuan ila ta'ari untuk telanjang, wasufuri dan buka-buka aurat, tahatuk dan tidak punya rasa malu. Tahatuk adalah tidak peduli dengan apa yang dikomentar orang terhadap dirinya. Namanya tahatuk. Maka jika di tengah-tengah masyarakat muslim, maka buka-bukaan, telanjang atau setengah telanjang, itu tentu modalnya harus tahatuk dulu. Modalnya harus dablek dulu dengan komentar orang. Maka nanti kemudian dia buka-bukaan. Watatawal dan sombong terhadap hukum syariat, sebagaimana yang terjadi saat ini. Maka jika Anda tidak jaga lisan ini, dan Anda gunakan dalam jalan kebaikan, maka lisan itu akan menjadi bencana untuk Anda dan masyarakat Anda. Saya jeni alaika wa ala mujtama'ika. Dan Nabi katakan akan terjadi kondisi kacau dan rusuh yang dia bikin tuli dan buta, tuli bisu dan buta. Artinya kondisi kacau tersebut membuat buta mata hati manusia sehingga mereka tidak bisa melihat adanya jalan keluar. Maka mereka tuli untuk mendengarkan kebenaran. Atau yang dimaksudkan dengan hadis ini, bahasanya dia ada fitnah yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Artinya dia kehilangan panca indera. Walihatalah karena itu maka para fa'ina ashabaha, maka para sahabatnya tidaklah mendengarnya. Atau maka orang-orang yang pelaku fitnah tersebut tidak mau mendengar orang-orang yang menasihatinya, tidak mau berbicara dengan baik dan tidak mau memandangi mafihi maslahatun nasi, ya, apa yang jadi masalah banyak orang. Namun dia tetap ngotot dengan menyebarkan berbagai macam fitnah tanpa mau mundur atau menerima nasihat. Dan seandainya kita perhatikan realita manusia zaman ini, saya akan jumpai bahasa hadis ini yang tabiku betul-betul cocok dengan manusia zaman ini. Di mana ahlul fitan tidak mau menerima munasahatan nasihat. Wa innamahum mundafi'una fi syarihim. Namun mereka adalah orang-orang yang terdorong untuk melakukan kejelekannya. Wasadaru fi ghayyihim. Dan wasadiruna fi ghayyihim. Mungkin maknanya larut dalam kesesatan mereka. Man asrafa la istasrafat lahu ay man tatala'a, siapa yang mengharap-harapnya. Jaratuhu li nafsiha, dia datangkan untuk dirinya. Maka intinya tidak ada jalan selamat kecuali dengan menjauhinya. Maka wa israfu syaitan, wa israfu lisan, itu artinya itolatu bil kalam. adalah lidah yang memanjang karena banyak ngomong, wal khodan banyak bincang tentangnya. Maka panjangnya lidah itu lebih sama dengan tebasan pedang dalam peperangan, bahkan lebih keras lagi. Karena pedang jika diayunkan, dia membunuh atau melukai, atau mulai jarah hawa itu melukai satu orang. Adapun lisan, maka gangguannya menimpa banyak orang, banyak khalqan katsiran, banyak orang. Maka dari sini, maka kewajiban seorang muslim pada saat terjadi kerusuhan dan kekacauan, hendaklah dia berbicara dengan benar dan menjelaskan hal tersebut. Jika dia tidak punya kemampuan untuk berbicara, atau dia punya kemampuan tersebut akan tapi dilarang, maka kewajibannya adalah diam. Wa in istata'a, dan jika dia mampu berbicara dengan kebaikan dalam rangka memendam fitnah di ayunannya. Namun jika mampu, takala mandala berbicara dengan kebaikan dalam rangka memendam fitnah yang ada pada ayunannya. Iyakum al-fitan fa'inalisan fiyakawaku'i saif. Kata-kata iyakum di dalam nahwu namanya tahdir. Itu bahaya untuk mengingatkan. Fitan mansub ala tahdir. Dan maknanya ihdarul fitana. Waspadailah fitnah. Dan punya peran serta untuk membakar fitnah dan menyebar luaskannya bilisan dengan lisan. Iqat menyalakannya atau membakarnya dan menyebarkannya. Ya, demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'da isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Pemuslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, tadi di halaman 448 baris yang ketiga dari atas, sadiruna fi ghayyihim. Sadirun maknanya ta'ihun, orang yang sombong, fi ghayyihim dalam kesesatannya. Kemudian bab selanjutnya adalah bab tentang di antara ucapan yang terlarang adalah mengatakan halakan nasu. Semua orang binasa, semua orang sesat, semua orang keblinger, dan sayalah satu-satunya yang baik, saya satu-satunya yang selamat, dan seterusnya. Artinya cara pandang yang buruk, melihat orang lain itu kacamatanya negatif, buruk, sesat, menyimpang, sedangkan memandang dirinya dengan kacamata positif. Dari Abu Hurairah marfu'an radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi mengatakan, jika seorang mengatakan halakan nasu, semua orang binasa, semua orang sesat, semua orang menyimpang, semua orang bejat, fa wa ahlakuhum, maka jadilah dia orang yang paling binasa dan yang paling bejat. Diatkan oleh Muslim. Tentang fa wa ahlakuhum ini ada dua cara baca. Ada yang mendomahkan kaf fa wa ahlakuhum isim tafdil, dan ada yang membacanya dengan fathahnya kaf fi'il madhi. Fawa ahlakahum, maka dia membinasakan orang-orang itu, jadi sebab binasanya mereka-mereka. Penjelasannya, dalam hadis ini terdapat larangan seorang muslim mengatakan semua orang sesat, semua orang bejat, semua orang rusak. Dan ini, kenapa ini dilarang? Karena dua hal. Yang pertama, karena kalimat ini isinya adalah memuji diri sendiri. Dia katakan semua orang sesat, bejat, ilal qail, kecuali yang ngomong. maka dengan hal tersebut dia unggulkan dirinya daripada orang lain, dan dia berpandangan bahasanya dirinya lebih baik daripada banyak orang. Kemudian kenapa tidak boleh? Alasan yang kedua kenapa tidak boleh, karena kalimat ini adalah kalimat pesimis terhadap masyarakat. Kalimat ini memandang orang lain dengan pesimis, memandang orang lain dengan negatif. Wa ta'mim, dan ini adalah keliru karena general, gebiah uyah yang tidak benar. Dia cuma nemui orang-orang yang bejat, satu dua orang, kemudian dia generalisir bangsa Indonesia semuanya bejat semua. Dia ketahui banyak, masih banyak orang-orang baik. Banyak orang-orang yang ikhlas, banyak orang-orang yang tulus, banyak orang-orang yang rela berkorban, dan seterusnya. Dia cuma ketemu beberapa gelintir, kemudian dia generalkan, ta'mim. Ainan nasa, senyap manusia, seluruhnya dalam pandangannya itu rusak. Dalam rangka merendahkan mereka, meremehkan mereka, menganggap jelek keadaan mereka. Maka tidak boleh menjeneralisir kebinasaan pada manusia. Karena kebaikan itu ada. Orang-orang baik itu masih banyak. Boleh jadi kita belum ketemu, namun banyak. Wa kaifa tahkum, maka bagaimanakah Anda menilai semua orang binasa padahal engkau tidak mengetahui keadaan semua mereka? Kenapa mengatakan semua orang bejat? Semua orang Indonesia koruptor semua, tinggal yang kecil-kecil atau yang gede-gede. Kenapa bisa memberikan hukum general demikian? Padahal Anda tidak mengetahui keadaan semua mereka. Kan belum melakukan sensus pada semuanya. Cuma lihat kasus, kasus, kasus. Kemudian digeneralisir. Kemudian perkataan ini, terutama kalau membacanya fa'uwa ahlakahum, terutama dengan cara baca fa'uwa ahlakahum, maka dia menjadi sebab binasanya masyarakat. Nah, kenapa kok bisa dikatakan dia menyebabkan binasanya banyak orang, bejat dan rusaknya banyak orang? Jawabannya adalah wa fi hadzal qauli, karena dalam perkataan ini taqnitun linnas, itu membuat orang putus asa. Ya sudah, kalau Anda komentar kami ini bejat, ya sudahlah, tak bejat saja. Mutung. Kenapa? Karena sudah dapat stempel. Ya, karena sudah dipandang dengan kacamata negatif. Nah, kamu, kalian, ya, Anda menilai kami negatif, ya sudah, kami memang negatif. Nah, gitu. Kemudian, watasbitun lilhimam, dan ini gembosi tekad dan semangat. Ya, orang-orang yang punya tekad, keinginan, semangat untuk baik, meskipun boleh boleh jadi bolak-balik terjatuh, namun masih punya tekad, punya semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ya, meskipun kadang jatuh atau bolak-balik terpleset, tapi semangat untuk baik ini perlu perlu dipupuk untuk semakin besar. Kemudian nanti jatuhnya semakin sedikit, kemudian semakin sedikit. Bukan kemudian digembosi. Udah kamu enggak bisa. Kamu memang bukan calon orang baik. Ah, udah gembos. Seperti orang atau anak kecil latihan naik sepeda, dia pingin naik sepeda. Baru sebentar jatuh. Gimana sikap yang benar? Ketika masya Allah sudah pintar, sudah berapa putaran, ayo lagi, semangat, ayo bisa kamu, Anda bisa. Itu yang dibutuhkan oleh manusia, semangat, menyemangati. Itu bukan hanya kebutuhan anak kecil, anak gede juga butuh demikian. gagal sekali, ayo Anda bisa gitu. Ayo semangat. Anda bisa kok gitu. Nah, kok malah dikatakan dan malah kemudian di judge, kamu enggak bisa naik sepeda. Udah jatahmu jalan kaki saja gitu. Enggak usah repot-repot belajar naik sepeda. Jatahmu tuh jalan kaki. Maka demikian dalam memandang masyarakat, ketika dijumpai keburukan-keburukan, kemudian setelah itu dikasih orang-orangnya, kemudian dikasih label, ada Anda memang ya enggak, bukan calon orang baik, calon, cocoknya jadi orang bejat. Ya sudahlah kalau gitu saya tak bejat saja. Itu gembosi. Sehingga Nabi katakan dengan qiraah yang kedua, fawwa ahlakahum. Kalimat di atas itu kalimat yang bikin orang gembos. Enggak semangat untuk berubah ke arah kebaikan. Karena sudah dijudge, sudah divonis sebagai orang yang sesat, orang yang bejat, orang yang rusak. Karena merasa terponis, akhirnya dia sudahlah nyaman dengan bejatnya. Sehingga orang yang mengatakan ini halakan nasu fawa ahlakahum, maka dialah yang bikin orang itu bejat. Dialah akar permasalahannya, dialah sumbernya. Dialah yang gara-garanya dia. Kenapa? Karena orang pada gembos untuk baik. Karena merasa sudah diponis bejat dan rusak. Ya, maka kewajiban seorang muslim tahan lisan kecuali perkataan yang baik. Ya. Maka tidak semua manusia binasa. Jadi kalau oknum itu jangan kemudian oknum, ya namanya oknum, katakan oknum. Jangan kemudian jadi komunitas, jangan kemudian jadi instansi. Namun ya oknum, ya oknum. Waliyakfur annasu jami'an, tidak semua orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Maka di sini yak tadi menunjukkan bahwasanya tidak semua manusia binasa. Maka jika Anda katakan semua manusia binasa, maka semua mereka dalam pandangan Anda adalah orang yang sesat dan binasa. Dan ini berbeda dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda tidak boleh membenarkan perkataan Anda ini dengan mengklaim bahasanya ini dibentuk kecemburuan terhadap agama dan mengingkar kemungkaran. Dan kata-kata ini waroda terdapat fi dhabtiha, dalam mengharokatinya ada dua versi. Yang pertama ahlakuhum pakai dhammah, artinya dia adalah orang yang paling binasa. Kenapa? Karena sombong. Karena merasa orang lain rendah. Karena merasa orang, karena dialah yang paling benar. Ya, dialah yang paling sunnah, dialah yang paling salafi, dialah yang paling, maka merasa paling tidak boleh. Ada banyak orang-orang yang banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak amal yang tidak kita mengerti. Ya, banyak. Dan amal itu diantara poin pokoknya adalah ikhlas. Banyak orang-orang yang tulus yang kita tidak tahu. Maka ketika dia katakan semua orang sesat, semua orang bejat, sayalah yang selamat, sayalah yang baik, maka di sini ada sombong. Berada dalam kebenaran, kebaikan, satu hal yang wajib. Bangga dengan kebaikan yang dilakukan, satu hal yang bagus. Namun merasa dialah yang paling, merasa dialah yang paling top, paling bagus, paling benar, itu tidak benar. Dan orang lain itu rendah, hina, bodoh, sesat, tidak benar. Kemudian riwayat yang kedua, ahlakahum ai bil fathai. Aija'alahum, jadikan orang lain itu binasa. La'anam halikuna, bukan karena mereka itu betul-betul binasa, namun dia dengan perkataannya ini telah menghilangkan kebaikan seluruhnya dari manusia ketika dia vonis manusia seluruhnya sebagai orang-orang yang binasa. Atau karena dialah yang jadi sebab orang itu gembos, hilang semangat untuk berubah karena stempel, karena vonis yang telah dia keluarkan. Ya, maka fawa ahlakuhum ini sebabnya karena dia sombong dan berbangga dengan kebaikan dan kesalehan yang ada pada dirinya. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu bab selanjutnya adalah tentang berbangga-bangga. Al-Fakhr. Dan firman Allah Ta'ala, anak yaitu perkataan iblis, saya lebih baik daripada dia. Dan Ra'iyat ibn Himar, radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, sehingga Allah memberikan wahyu kepadaku, hendaklah kalian saling tawaduk, sehingga tidak ada satu orang yang bangga atas orang lain. Sehingga tidak ada satu orang yang zalim pada yang lain diatkan oleh muslim. Apa itu al-fakhru atau tawul, sombong pada orang lain karena kagum dengan diri sendiri, karena kemuliaan nenek moyang, nasab, watakabur dan kesombongan. Wa fi hadza tentang ini Allah Ta'ala berfirman, sehingga Allah tidak menyukai kullu mukhtalin, setiap orang yang sombong, fakhur dan banyak bangga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya adalah pemimpin anak keturunan Adam, wala fakhra, dan aku tidak mengatakan ini karena kesombongan. Fa huwa, maka Nabi ketika mengatakan kalimat ini, beliau yatahadas menyampaikan, menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya bukan karena sombong. Wa inna min babil ikhbar an syai', namun dalam rangka mengkebarkan sesuatu, bagian dari mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Supaya Nabi bersyukur dengan nikmat ini dan menyanjung Allah karenanya. Ya, oleh karena itu Nabi katakan wala fakhra, bukan karena berbangga-bangga. Wa min hadhihi, maka dari ini bisa dipahami tidak sepatutnya tidak berbangga-bangga, tidak seorang itu tidak berbangga-bangga dengan hasad, dengan hasab kemuliaan nenek moyang dan nasab atau amalnya. Tidaklah dia tawadu, tidaklah dia nilai dirinya sendiri itu muqasir, orang yang kurang dalam, kurang maksimal dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya, wala fakhra itu punya dua makna. Ana saytu walati Adam yaumal qiyamah, wala fakhra, itu ada dua makna. Yang pertama yang ada di sini yaitu ini adalah tahadus bi nikmatillah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi katakan wala fakhra, bukan karena sombong, karena Nabi menceritakan, mengatakan hadis ini adalah dalam rangka memberitahu umatnya satu hal yang wajib diyakini oleh umatnya, bahwasanya nabinya itu adalah pemimpin seluruh manusia. Ini satu hal di antara hal yang wajib diyakini oleh umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat tidak akan bisa meyakini keyakinan semacam ini kalau Nabi tidak cerita. Maka beliau menceritakannya dalam rangka mengajari sesuatu yang harus diimani. Ini sesuatu yang harus diimani, bukan berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Kemudian Allah berfirman tentang perkataan iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Yaitu Adam. Awala man iftakhara, maka orang yang pertama kali makhluk yang pertama kali berbangga-bangga adalah iblis. Tatkala diperintahkan untuk bersujud, sebagaimana Allah kabarkan tentang bangganya iblis dengan asal muasal penciptaannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, dan engkau ciptakan dia Adam dari lumpur. Fahadza qiyasun batil, maka ini kias yang penyamaan yang tidak benar, karena yang benar tanah dan lumpur itu lebih baik daripada api. Alasannya yang pertama, di tanah itu tumbuhlah pohon-pohon, pohon dan tetumbuhan. Nah, api malah membakar pohon dan tetumbuhan. Yang kedua, fihi ma'adin. Kalau kita bongkar tanah nanti ketemu bahan tambang, besi, emas, perak, minyak bumi dan sebagainya, manfaatnya banyak. kita bongkar-bongkar api, tidak ketemu apa-apa. Kemudian wa masalih ukhwalinnas dan hal-hal yang lainnya. Dan hal-hal yang lainnya dan manfaat-manfaat yang lain linas untuk manusia. Tanah manfaatnya banyak untuk manusia. Ya, batu bata pakai tanah. Apa-apa pakai tanah. Ya, tembikar dengan berbagai macam bentuknya, vas bunga, ini gentong, apa-apa dari tanah. Ya, bahkan keramik itu dari tanah ya. Keramik yang orang itu dari tanah, olahan tanah. Ya, maka tanah punya masalih ukhra. Ya, manfaat yang sangat banyak, genteng dari tanah. Maka banyak manfaatnya. Yang ini tidak ada pada manfaat api. Dan api pun bermanfaat itu syaratnya kecil. Kalau dia besar berbahaya. Kalau kecil manfaat. Amanar adapun api, maka dia membakar, wala tunsid, dan tidak menghasilkan, tidak memproduksi. Sehingga maka iblis melakukan kias yang tidak betul. Dia sombong dengan asal muasalnya dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dan dia durhaka dengan perintah Allah Taala yang memerintahkannya untuk sujud pada Adam. Maka faktor yang mendorong iblis untuk maksiat adalah sombong. Iblis mengatakan a'asjutu liman khalaqta tina, apakah aku bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Adapun malaikat alaihimussalam, mereka bersujud sebagaimana yang Allah perintahkan, mereka tidak durhaka dengan perintah Allah sebagaimana dilakukan oleh iblis. Mereka tidak bangga dengan asal muasal mereka, yaitu Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah memberikan wahyu kepadanya. Wahyu dalam bahasa Arab artinya al-ikhbar bi khafa'in, mengabarkan dengan sembunyi-sembunyi, dan itu dengan perantaraan Jibril. Dan boleh jadi Allah masukkan ke dalam rauh hati sang nabi au yakunu ilhaman atau ilham. Maka ini bentuk-bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama wa yakunu biwasitati Jibril. Jibril datang membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua ayat Al-Qur'an itu modelnya ini. Semua ayat Al-Qur'an modelnya ini. Kemudian yang kedua, tiba-tiba sesuatu Allah masukkan ke dalam hati sang nabi, dan ini dibawa oleh juga oleh Jibril. Sebagaimana dalam hadis inna ruhal qudus alqa fi rawi anifan. Alqa fi rawi anifan. Baru saja Jibril memasukkan dalam hatiku, yaitu wahyu. Apa bunyi wahyunya? Anna nasalan lantamuta hatta tastakmila rizqoha. Sehingga manusia itu tidak akan mati sampai habis jatah rezekinya. Maka hadis tentang maka hadis ini itu wahyu dalam bentuk ayakzifallahu fi rawaihi, sesuatu pesan yang Allah masukkan ke dalam hati sang nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril. Di antaranya adalah hadis yang bunyinya inan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Manusia tidak mati sampai habis jatah rezekinya. Fattaqullaha wajmilu fittolab. Maka jangan khawatir dengan rezeki Allah. Selama dikasih napas, pagi masih melek, bisa bernapas, berarti jatah rezekinya belum habis. Belum jatah rezekinya belum habis. Kalau jatah rezekinya sudah habis, itu nanti kemudian tidak dikasih kesempatan melek dan menghirup napas. Dan ada kita jumlah sejumlah kasus, orang itu diberi kesempatan untuk melek cuma untuk menghabiskan jatah rezekinya. Saya mendapatkan cerita dari seorang anak yang nunggui ayahnya ketika sakit tidak meninggal dunia. Maka beliau dalam kondisi kritis, koma, tiba-tiba membaik. Tiba-tiba membaik. Setelah itu tiba-tiba melek. Semula kritis, bahaya, dan tiba-tiba membaik. Dan umumnya orang meninggal demikian. Orang meninggal karena sebab sakit itu pakai kritis, membaik, bikin senang keluarganya, habis itu baru meninggal. Sering-seringnya demikian. Nah, ketika dia ini ayahnya membaik, bisa melek, ayahnya itu ngelirik jus buah yang ada di dekatnya. Sepertinya pingin minum. Kemudian yang nunggu tanya sama dokter, boleh enggak dikasih jus? Dokter bilang enggak apa-apa, malah bagus. Hanya dikasih minum jus, satu gelas jus habis. Habis minum, selesai minum jus, kemudian kondisi ngedrop, kemudian meninggal dunia. Maka dikasih kesempatan melek itu cuma untuk minum jus saja. Beliau ini dikasih kesempatan melek, membaik, melek itu cuma untuk menghabiskan jatah rizkinya satu gelas jus. Satu gelas jus itu jatah rizkinya yang belum habis. Maka meskipun kritis, enggak jadi mati. Meskipun kritis, matinya tertunda. Kenapa? Ada satu jatah, satu gelas jus, jatah rizki, satu gelas jus yang belum dihabiskan. Akhirnya sehat dulu. Sehat dulu, seger dulu, supaya bisa minum satu gelas jus. Setelah selesai minum, ngedrop. Kondisinya kemudian ngedrop, akhirnya kemudian meninggal dunia. Hari itu juga. Maka itu sebagaimana Nabi katakan, anan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Orang itu tidak akan mati kecuali setelah jatah rizkinya itu habis. Kalau jatah rizkinya belum habis, meskipun sudah kritis, itu tetap akan ngambil jatah rizkinya terlebih dahulu baru mati. Oleh karena itu, fattaqullaha wajmilu fitolak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan carilah rezeki Allah dengan cara yang indah. Ada dua terjemah untuk atau dua makna untuk kalimat ini tentang wajmilu fitolak, ada dua tafsiran. Yang pertama tadi, carilah rezeki Allah dengan cara yang indah, memperhatikan aturan-aturannya, tidak yang penting menghasilkan, yang penting dapat duit. Namun perhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Indah dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajmilu fit talab, artinya carilah rezeki Allah dengan mujmal. Jangan mufassal, global, jangan terlalu rinci. Terjemah bebasnya, bahasa Jawanya, gak usah ngoyo, gak usah ngoyo cari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu. Namun global saja, namun mujmal saja, wajmilu fit talab, carilah rezeki Allah tanpa ngoyo, tanpa ngoyo yang berlebihan. Bukan berartian membenarkan orang bermalas-malasan, tanpa ngoyo. Yang penting sudah dirasa cukup, sudah. Mungkin model enggak ngoyo itu kayak Syekh Al-Albani dulu ketika masih di Suriah, ketika bikin kerjaannya servis jam, beliau buka servis jam, buka kios cuma 2 jam. Sudah dapat duit selama 2 jam, sudah cukup untuk sehari, tutup. Habis itu pergi ke perpustakaan, baca buku. Nafkah anak istri sudah cukup dengan buka kios 2 jam. Kenapa ya harus kemudian 12 jam? Sudah cukup dengan 2 jam, sudah terpenuhi. Sudah cukup untuk anak dan istrinya, ya sudah. kiosnya tutup, ya, kiosnya tutup, kemudian ya, bahasa kita ya sudah sisa waktunya di sini untuk ngaji, untuk ibadah, amal soleh. Ya. Dan itu yang menyebabkan beliau sebagaimana beliau. Ya. Boleh jadi kalau beliau semangat dalam cari duit, buka servis jam, nah, itu Al-Albani tidak akan menjadi seperti Al-Albani. Nah. Al-Albani tidak akan menghasilkan silsilah sahihah, silsilah dhaifah yang karya monumental beliau. Nah, kenapa muncul, kenapa Al-Albani bisa seperti Al-Albani? Dengan karya-karya monumentalnya, itu karena enggak dalam tanda kutip enggak ngoyo-ngoyo cari duitnya. Ya, cuma 2 jam habis itu pergi ke Maktabah Adh-Dhahiriyah. Pergi ke perpustakaan. Ya, maka Nabi katakan wajmilu fitolab. Maka bentuk wahyu yang pertama adalah biwasitati Jibril, dibacakan Jibril datang kemudian membacakan, kemudian dimasukkan pesan dalam dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah ilham. Keempat mimpi. Kelima Allah ajak bicara langsung sebagaimana saat Mi'raj. Itu semua bentuk-bentuk wahyu. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan fi hukmil wahyi. Teranggap wahyu itu adalah istihad Nabi, tidak ada petunjuk khusus dari Allah, Nabi beristihad, kemudian Allah diamkan. Allah biarkan, tidak Allah salahkan. Maka berarti Allah setujui. Maka itu, apakah ini juga wahyu? Jawabannya, iya wahyu. Bahasa detailnya, fi hukmil wahyi, teranggap wahyu. Fal wahyu, maka wahyu itu ada qisman 2 macam, wahyu ilham wa qadha fi raw'. Ada ilham dan dimasukkan ke dalam hati, kemudian yang kedua wahyu dengan perantaran malaikat. Wa qilahuma hadasa, dan dua-duanya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan tawadu'lah kalian, yang ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya tawadu'. Tawadu' kebalikan dari did, kebalikan dari sombong. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada satu orang yang berbangga-bangga atas yang lainnya. Wa la yabri ahadun ala ahadin. Dan tidaklah seorang itu melampaui batas pada yang lain. Al-baryu huwa al-iqtida'u ala nas. Al-baryu adalah al-i'tida', melampaui batas hak manusia terkait dengan darah, harta atau kehormatan mereka. Fala ya'tadi ahadun ala ahadin, maka jangan ada satu orang yang zalim dengan orang yang lain berkenaan dengan dirinya, hartanya ataupun kehormatannya. Dan termasuk waqad yakunu al-i'tida' wal baryu, melampaui batas dan zalim bisa dengan kata-kata jelek tentang orang lain. Walahu, dan diriwayatkan oleh sebelumnya oleh Muslim. Walahu, dan diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Sama catatan kaki Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 perkara di tengah-tengah umatku adalah budaya jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Berbangga-bangga dengan ahsab, kehormatan nenek moyang, mencela nasab orang, ya, al-istisqa'u bin nujum, mengkaitkan turunnya hujan dengan bintang, dan meratapi jenazah, meratapi orang meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita yang meratapi jika dia tidak bertobat sebelum matinya akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai sirbalun, pakaian min qatiran, dari ter, dari bahan yang panas, watir on, dan dia memakai baju long dress, ya, min jarabin, berupa kudis. Artinya kudis menutupi seluruh badannya. Setelah itu dikasih kotiron. Kotiron itu sejenis getah. Ya, kotiron itu sejenis getah. Getah pohon yang dipakai oleh orang Arab untuk ngobati unta yang kudis. Dengan getah itu ditempelkan di kudisnya. Dan ketika getah kotiran itu ditempelkan di kudis, itu panas sekali. Tapi itu menyembuhkan. Ya, untuk menyembuhkan, kalau untuk unta bikin sembuh. Tapi panas sekali. Nah, orang ini dir'un min jarabin, artinya seluruh badannya kudisen semua, setelah itu ditempeli kotiran seluruh tubuhnya. Ya, padahal cuma kudis satu kasih kotiran itu sudah ya, sudah bikin panas sebadan. Apalagi ini kudisnya seluruh badan, kemudian semuanya ditempeli kotiran semua. Penjelasannya, jahiliyah diambil kata-kata al-jahal, kebalikan dari ilmu. Jahiliyah jika utliqat disebut begitu saja, maka maknanya adalah makan alainas, keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia sebelum diutusnya Nabi, mereka dalam kondisi jahiliyah. Karena jejak para rasul inqata telah putus antara Isa dan Muhammad alaihi salatu wasallam, karena jarak di antara keduanya lebih dari 400 tahun. Dan di masa 400 tahun ini, inqata'at putuslah, wangqaradat dan habislah jejak kerasulan. Maka manusia dalam keadaan jahiliyah, jahla betul-betul jahiliyah, sesat yang buta dalam semua aspek. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad datang dengan Al-Qur'an dan sunnah, hilanglah jahiliyah dalam artian jahiliyah global. Maka datanglah pada manusia ilmu walilhamdu. Akan tetapi ada, masih ada jahiliyah terlokalisir. Kalau jahiliyah amma, jahiliyah yang mengglobal tidak ada. Walakin akan tapi ya qad yabqa, boleh jadi ya yabqa tersisa perkara-perkara jahiliyah sejumlah hal pada sebagian orang. Sejumlah perkara dan sejumlah orang. Tidak semua perkara, namun sebagian perkara pada sebagian orang, tidak semua orang, di sebagian tempat, tidak semua tempat. Sebagaimana empat hal yang ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berbangga dengan ahsab. Yang dimaksud dengan nya adalah al-fakhru bil mansib, bangga dengan jabatan dan kedudukan. Wa qad yadfa'uhu hadza, dan boleh jadi bangga dengan kedudukan dan pangkat ini mendorong seseorang untuk sombong pada orang lain dan merendahkan orang lain. Maka jika Allah berikan kepada Anda manzilah kedudukan di hati manusia, dihormati oleh banyak orang, maka bersyukurlah pada Allah, pujilah Allah, setelah itu tawadu'lah. Janganlah engkau berbangga dengan pangkatmu. Dan mencela nasab. Ansab jamak dari nasabin, jadi adalah menisbatkan kepada satu kabilah yang ila kabilatin ma'rufatin min qabailil Arab, di kabilah yang terkenal di antara kabilah Arab. Maka di antara perkara jahiliyah ada seorang berbangga dengan orang lain dengan kabilahnya dan keluarga besarnya. Wa yaradun, dia berpandangan kalau dia lebih istimewa daripada manusia karena hal itu, dan orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, li'annahu, karena dia berasal dari kabilah ini dan itu. Allah taala berfirman, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami jadikan kalian, ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Lantas Allah jadikan kalian su'uban wa qabaila. Salah satu penjelasan ahli tafsir tentang beda su'uban wa qabaila, su'ub itu adalah, qabail adalah bangsa-bangsa untuk Arab, atau suku-suku untuk Arab, sedangkan su'ub itu suku-suku untuk Ajam. Maka semuanya maknanya suku. Ya, kalau pakai tafsiran ini semuanya maknanya suku. Su'ub itu suku non-Arab. Qabail, su'ub jamak dari sya'bun. Sya'bun itu suku non-Arab. Qabail jamak dari qabila, artinya suku Arab. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Ya, sebenarnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ini menjelaskan bahasa maksud dijadikannya manusia su'ub wa qabail. Bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, bukan iftikhar berbangga, tarafuk, merasa tinggi daripada orang lain. Karena mulia di sisi Allah dengan takwa. Meskipun tidak ada bagi litaqiyi, orang yang bertakwa itu nasab yang terkenal. Wasyarif, dan orang yang mulia nasabnya itu wadi' hina jika dia tidak bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, fa'idha nufikho fissur, maka jika trompet telah ditiup, fala ansaba bainahum. Maka tidak ada nasab di antara manusia. Hari kiamat nasab tidak ada faedahnya. Maka pada hari kiamat manusia semuanya akan berdiri fi sa'idin wahid, di tanah datar yang sama. Berdiri. Bayangkan berdiri, tapi cuma sehari sebenarnya. Tapi seharinya 50 ribu tahun. Itu selama 50 ribu tahun itu berdiri tanpa jongkok. Tanpa rebahan. Tanpa ngolet-ngolet. Berdiri. Maka nanti di padang mahsyar semua orang berdiri seharian 50 ribu tahun. Tanpa dibolehkan jongkok. Atau kemudian ngambil posisi yang lainnya. Semuanya harus berdiri. Bayangkan. Di dunia berdiri seharian pingsan. Di dunia seharian berdiri pingsan. Besok manusia akan dalam tanda kutip disiksa dengan berdiri selama 50 ribu tahun. Seandainya itu tanpa panas, tanpa yang lainnya, di tempat yang sejuk, full AC, anyes gitu, tapi berdiri 50 ribu tahun, itu sudah penderitaan. Padahal ini di tempat yang sejuk. Ini di tempat yang sejuk. Tempat yang anyes berdiri 50 ribu tahun sudah menderita. Gimana kalau ditambah yang lain, ditambah kemudian banjir keringat, ditambah ini dan itu. Ya saya kifu annas, manusia akan berdiri semuanya fi sa'idin wahid, di satu tanah lapang yang sama. Dan di situ pemimpin dan anak buah sama. Di situ semua. Fakir, orang yang fakir, orang yang lemah. Al-hasib, orang yang nasabnya bagus. Al-wadi, yang rendah karena nasabnya jelek. Semuanya sama. Maka siapa yang ringan timbangan kebajikannya, nasabnya tidak manfaat. Meskipun dia Quraisy, bahkan Bani Hashim. Dan siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka tidaklah membahayakannya rendahnya nasabnya, karena takwanya meninggikannya. Allah tinggikan karena takwanya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keunggulan orang Arab daripada orang Ajam, illa bitakwa, kecuali dengan takwa. Fal asal, maka asal muasal semua manusia sama. Kata Nabi, li anal kulla, karena semuanya dari Adam dan Adam Allah ciptakan dari tanah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Adapun nasab, maka tidaklah dibuat nasab untuk supaya saling mengenal, tawasul terhubung antara kerabat. Maka orang yang bangga dengan nasabnya, ada pada dirinya salah satu karakter jahiliyah. Kemudian yang ketiga di antara karakter jahiliyah adalah mengkaitkan turunnya hujan dengan bintang. Yaitu mengkaitkan turunnya hujan dengan terbitnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu. Dan ini adalah termasuk kemusyrikan di antara perkara jahiliyah. Karena orang musyrik, mereka mengkaitkan turunnya hujan dengan bintang yang terbit atau jatuhnya hujan au sukutiha atau tenggelamnya bintang fil maghrib di arah barat. Maka menurut keyakinan jahiliyah, jika muncul bintang A, maka akan turunlah hujan. Dan ini satu hal yang batil. Fa inzalul matar, penurunan hujan hanyalah semata-mata karunia dan kemurahan Allah. Allah menurunkannya dengan takdir yang telah diketahui. Apakah kalian menurunkan hujan minal musni, dari mendung, ataukah kami yang menurunkannya? Seandainya kami jadikan air hujan itu payau, maka adakah yang bisa membuatnya segar? Afala tashkurun, tidakkah kalian bersyukur? A'angtumun nara allati, dan apakah pendapatmu tentang api, alati turun, yang kalian membuat perapian dengannya? Apakah kalian yang membuat pohon yang diambil dari rantingnya itu api. Dari rantingnya bisa dibuat api. Ataukah kami yang membuat, menciptakannya? Kami jadikan itu sebagai peringatan dan kesenangan lil muqwin. Fasabih, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu Zat yang Maha Agung. Fala lanya hafutan bih. Uqsimu biwamaqi'in nujum, aku bersumpah kata Allah dengan tempat jatuhnya bintang. Wa innahu dan sungnya adalah laqosamun, itu adalah sumpah yang andai kalian tahu, azim, satu yang agung. Innahu sunnya dia adalah Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun, yang terdapat dalam catatan apa lembaran yang tersembunyi, yaitu lahil mahfud, la yamassu ilal mutahharun, tidaklah disentuh kecuali oleh makhluk yang disucikan, yaitu malaikat. Tanzilun, dan Al-Quran tuturun, min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Afabihadalah hadisi antum mudhihinun, apakah dengan perkataan ini kalian mudahana? Perkataan ini yaitu Al-Quran. Apakah kalian mudahana, basa-basi berkaitan dengan keimanan dan kekafiran? Wataja'aluna rizqakum. Rizki di sini maknanya matar. Dan kalian jadikan rizki kalian yaitu hujan. Annakum tukadzibun, kalian dustakan. Dengan kalian katakan hujan itu turun karena bintang A dan B. Wataja'aluna rizqakum annakum tukadzibun, itu tafsirnya sama dengan al-istisqa bin nujum. Karena rizqun di situ maknanya matarun. Dan bentuk kalian mendustakannya adalah dengan mengkaitkan hujan dengan munculnya atau tenggelamnya bintang ini dan itu. Mukwim, mukwim artinya musafir. Ujajan maknanya sadidul maluhah, sangat asin. Turun maknanya tukidun, menyalakan, membuat perapian. Nah, mafhum ayat mafhumul ayat annahyu anil qawlihim fi anwa, maka ayat ini yaitu di ayat yang 82 wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, isinya adalah larangan ucapan tentang anwa, tentang tempat terbitnya bintang, yaitu ucapan kami mendapatkan hujan dengan sebab terbitnya bintang ini dan itu. Di anna inzalal matar, karena penurunan hujan, inama huwa min indillah, semata-mata dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niyahah, meratapi orang yang meninggal dunia. Niyahah artinya menampakkan keluh kesah dan marah ketika matinya kerabat. Dan ini satu hal yang tidak boleh. Maka bagi orang yang yaftaqidu, kehilangan azizan, orang yang sangat mulia di hatinya, tidaklah bersabar. Yahtasib berharap pahala, yastarji membaca istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya mendapatkan rahmah. Tidaklah mengapa bil buka menangis, karena Nabi SAW baka menangis ingda firaqi ibnihi, ketika berpisah dengan anaknya itu Ibrahim. Dan Allah tidaklah mengazab karena derai air mata, akan tapi Allah mengazab atau menyayangi karena lisan yang terucap saat terjadi musibah. Maka seorang muslim pada dasarnya bersabar ketika terjadi musibah dan meminta tolong dengan sholat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bisabir wasalah, mintalah tolong untuk menghadapi berbagai kesulitan dengan sabar, yaitu tekun, ulet, dan salat. Maka tidak berkeluh kesah, waliyati bin na'iha, tidak kemudian datang membawa wanita-wanita yang meratapi, karena ini yu'addu dinilai tasakhutan, merasa marah dengan takdir dan qadar Allah. Dan ini adalah perkara jahiliyah yang ini masih ada di sebagian kaum muslimin. Ya, dan siapa yang ada pada dirinya salah satu dari hal-hal perkara jahiliyah ini, maka ada yang kurang dari imannya. Kemudian Nabi SAW mengkabarkan bahasanya wanita yang meratap disebut wanita karena umumnya, karena lil ghalib, umumnya yang meratap perempuan. Namun seandainya laki-laki melakukan niyahah, sama hukumnya. Alati tanuhu alal mayit, yang meratapi mayit sebagaimana budaya orang Arab, mereka menyewa an-nawa'ih, menyewa perempuan-perempuan untuk meratap. Ketika ada kerabatnya meninggal dunia, maka ada perempuan-perempuan bayaran. Tugasnya nangis sambil teriak-teriak. Nanti dibayar untuk itu. Kalau di tempat kita, di masyarakat kita, katanya ini banyak dilakukan di sebagian orang-orang Cina. Kerabatnya meninggal dunia, maka nanti ada orang sewaan, perempuan sewaan yang dibayar untuk tugasnya nangis merongrong. Lidarbil khudud, untuk sambil mukul pipi, merobek kerah baju. Dan amal ini, perbuatan ini tidaklah manfaat bagi mayit, bahkan membahayakan mayit. Tidak pula manfaat bagi yang hidup. Maka musibah telah terjadi. Musibah tetap musibah. Mau ditangisi seperti apa, tidak akan berubah realitanya. Musibah tidak akan hilang karena ratapan. Maka jika wanita yang meratap ini tidak bertobat, alati ta'malu, yang dia melakukan salah satu dosa besar, maka dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan memakai sirban min qatiran. Qatiran di sini dimaknai dengan nuhas al-mudhab, dengan timah cair, wadar'in min jarabin, dan long dress min jarabin, dari jarab, yaitu penyakit kulit, yaitu kudis. Fayakunu libasuhum, maka pakaiannya itu mengadabnya, dan kulitnya pun mengazabnya. Inilah hukumannya jika dia tidak bertobat pada Allah. Dan jika dia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Wallahu a'lam. Namun penjelasan yang lain, qatiran maknanya adalah getah, yang tadi telah saya sampaikan. Sebagaimana penjelasan di Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid ketika menjelaskan hadis masalah ini. Ketika menjelaskan hadis ini, maka di sini menunjukkan adanya perkara jahiliyah yang tabaqqa' tetap ada pada sebagian orang, dan ini disebutkan dalam hadis ini dalam rangka peringatan supaya seorang mukmin tidak terjatuh padanya. Yang jadi dalil dari hadis ini adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Maka seorang maka orang yang engkau rendahkan nasabnya, boleh jadi dia lebih tinggi, lebih mulia daripada anda secara agama dan takwa di sisi Allah. Maka tidaklah memberikan madarat pada Bilal dan Suhaib, Salman dan juga Khobab, status mereka yang mawali mantan budak. Dan tidaklah manfaat bagi Abu Jahal, Abu Lahab, karena statusnya sebagai orang Quraisy. Fama akauni Abu Lahab, maka Abu Lahab meskipun dia dari Bani Hashim, nasabnya tidaklah bermanfaat disebabkan kekafirannya. Maka yang memberi manfaat adalah takwa, bukan nasab. Maka di sini menunjukkan bahasanya budaya jahiliyah tidaklah putus, tidaklah terputus. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk waspada dari budaya jahiliyah. Kamadala ala ana mangkana fihi, sebagaimana hadis ini dalil, orang yang ada pada dirinya salah satu karakter jahiliyah, dia tidaklah kafir karenanya. Demikian naktafi bi hadzal qadar, sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.